Apa hukum sholat di masjid yang di halamannya terdapat kuburan? Nah, perlu dilihat di halaman ini apakah termasuk dalam area masjid, ya, ada dalam masjid, bersatu dengan masjid. Apabila demikian keadaannya, maka tidak diperbolehkan, sehingga salah satunya harus dirobohkan. Mana yang lebih dahulu, maka itu yang dipertahankan. Kalau yang lebih dahulu kuburannya, yang datang berikutnya masjid, maka masjid yang dirobohkan, karena itu adalah makbarah, kuburan. Tapi kalau masjidnya yang terlebih dahulu kemudian kuburannya datang berikutnya, maka kuburannya yumbash, dikeluarkan dan dipindah ke tempat yang lain. Sebab tidak diperbolehkan menyatukan antara masjid dan kuburan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahud dan Nasara disebabkan karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. La'anallahu al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Namun apabila dia berada di luar pekarangan masjid dan ada yang menghalangi antara masjid dan kuburan tersebut, misalnya tembok, ya, dan lebih afdal lagi kalau ada tembok pekuburan, kemudian tembok masjid, kemudian ada tembok yang satu lagi, itu lebih aman, sehingga terlihat terpisah antara masjid dengan kuburan. Tapi kalau dihalangi hanya tembok saja misalnya, kemudian kuburan tersebut berada di area yang berbeda dengan masjid, di luar kuburan, apa, di luar masjid, terpisah dari bangunan masjid, maka insyaallah ta'ala yang demikian tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.